Kau yang paling setia, Kau yang teristimewa, Kau yang aku cinta, cuma Engkau saja. Dari semua pria, aku yang juara. Dari semua wanita, Kau yang paling sejiwa. Denganmu sama air mata menjadi tawa sukaria. Akankah Kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu satu-satunya, dan tak ada dua, apalagi tiga, cuma Engkau saja. Denganmu sama air mata menjadi satu-satunya, dan tak ada dua, apalagi tiga, cuma